bicara kepadamu tentang apa yang tengah aku rasakan. Ada apa, ada apa, katakanlah semuanya, ku kan dengarkan, duhai cintaku. Rasakan padamu, semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, begitu pun orang tuaku. Kau takkan tinggalkan ku, takkan pernah sayangku. Ada yang pisahkan kita, sekalipun kau telah tiada, akan ku pastikan, bukan memeluk, menciummu di surga. Pergi tinggalkan aku, bawa aku kemana kau mau. Janjiku padamu, jiwa dan ragaku, mati pun ku mau. Kan ada yang